بسم الله الرحمن الرحيم. Ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Ya, baik, silakan. Nama? Ada soal mubasyir min akhina. Kita berikan dulu barangkali mikrofonnya. Diberikannya maksudnya sementara ya untuk nanya, tidak dibawa pulang. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan. Nama? Irfan. Irfan. Dari Tanjung Priuk. Tanjung Priuk. Saya Tanjung Priuk, yang di Haula Jakarta. Ya, bertanya kepada para asatid. Fadl, siapa yang nanti? Apakah Ustaz Adi atau Dr. Lom tadi? Pertanyaannya adalah, saya ingin ingin mendapatkan penjelasan yang gamblang tentang syarah hadis balighu anni walau ayah. Bagi? Sampai balighu anni walau ayah. Oh, balighu anni walau ayah. Berkenaan dengan itu, apakah kita harus jadi seorang yang mutqin dulu atau faqih dulu baru berdakwah? Atau kita faham satu ayat, kemudian kita boleh menyampaikan kepada orang lain. Nah, batasannya ini sampai sejauh mana? Karena sebagian ada yang mengatakan ketika ada seorang da'i yang dinilai tidak kapabilitasnya atau kapasitasnya sesuai, sehingga itu dianggapnya itu bukan ustadz, itu tidak layak untuk berdakwah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipaham ya? Sual muwajjah ilayna. Ana urid an nasma' minkum syarah hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah. Karena المظاهر المظهر الموجود اللي في عالمنا الاندونيسي خاصة في بعض الإخوة يقوم بالدعوة وما إلى ذلك فهل هذه الدعوة يعني تتطلب منا المعرفة أولا من العلوم الإسلامية حتى نكون يعني متقن فيها أو مثلا يكفينا أن نجد آية معينة آية واحدة أو حديث واحد مثلا من ضمن هذه المعنى معنى هذا الحديث نحن نطبق ونعلن ونخبر الأخرى وندعوهم إلى معنى هذه الآية وهذا من حيث الإتقان ومن حيث الفهم للآية واحدة ثم نقوم بالدعوة. بارك الله فيك. جزاه الله خيرا. سؤال جميل جدا ووارد. طبعا أنا فقط سألخص لأنه ربما الجواب يحتاج إلى وقت طويل. طبعا سألخص فقط وأعطيك الرأي الصحيح في هذا المجال. طبعا أهل العلم تكلموا كثيرا قالوا هل الدعوة تحتاج إلى علم كثير أم لا تحتاج إلى علم؟ لكن الأصح هو أن بلغوا عني ولو آية على أن المسلم هو داعي الله سبحانه وتعالى. سواء أنا أستاذ مدرس أو أنت في المسجد كلنا دعاة الله سبحانه وتعالى ونستطيع أن ندعو فقط بكلمة التوحيد أو بأي شيء عندنا بلغ عني ولو آية يعني ما نعرفه من الإسلام نبلغه فكلنا دعاة الله سبحانه وتعالى لا يشترط أن نكون علماء حتى المرأة في بيتها داعية والرجل في بيته داعية هذا مختصر الكلام وهذا شرح حديث بلغ عني ولو آية أن الإنسان يكون داعية ولا يشترط أن يكون عالما بحسب ما يعرفه من العلم يدعو الله سبحانه وتعالى والله أعلم. Barakallahu fikum. Sangat bagus sekali jawaban beliau. Beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan hadis ini ingin menegaskan dua hal dalam kehidupan kita. Yang pertama bahwa setiap kita, sering saya sampaikan kalimat ini, sebetulnya setiap kita itu pendakwah, agen dakwah. Jadi dai itu, ya jadi penyampai ayat-ayat Quran dan hadis itu tidak harus kemudian menjadikan Anda menjadi ulama dulu. Ya, Anda apapun posisinya ataupun aktivitas Anda, Anda itu sesungguhnya diminta oleh Allah untuk menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan Anda. Misal Anda seorang pengusaha, kenapa Anda tidak berdakwah dengan keislaman Anda di tempat Anda bekerja? Tampilkan kejujuran Anda ketika Islam mengajarkan Anda jujur, berakhlak mulia, jauhi korupsi. Bahkan seorang ibu di rumah tangga, dia seorang da'i. Tunjukkan bagaimana jadi ibu muslimah yang baik, yang merawat anak dengan baik, memberikan kasih sayang yang baik. Anda, apapun Anda, ya apapun profesi Anda. Ya maaf kalau saya perluas misalnya, ya baik itu di militer, ada tentara, ada polisi, selanjutnya ada diplomat, ada birokrat, ada macam-macam. Semua kita sepanjang muslim, kita diminta menampilkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan kita. Jadi Anda dai. Ya, cuman bagaimana menyampaikan itu semua ketika Anda paham satu ayat pun terkait dengan kehidupan Anda, silakan Anda sampaikan. Sepanjang Anda sudah pahami itu, paham kemudian maknanya dan diterapkan dalam kehidupan Anda. Nah, kalau Anda ingin dapatkan tambahan barangkali dari saya jawaban yang lebih luas, ingin beliau tambahkan dulu sebentar. Fi idhafah basita taban, lakin al-afdal an natasallah bil ilm. لقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة يعني يكون عندنا علم حتى إذا ذهبنا لا تكون دعوتنا ضعيفة وحتى الغير المسلم لا يضحك علينا يقول مسلمون ضعفاء في العلم فينبغي أن نتسلح بالعلم ولكن هذا لا يمنع أن نكون كلنا دعاة الله سبحانه وتعالى نبلغ ولو آية. Baik. Dan beliau tadi menambahkan Anda juga mesti melihat apa yang dimaksud bidang dengan pertanyaan Anda itu. Kalau spesifik bidangnya itu adalah dakwah untuk menyeru kepada orang dan yang menuntut Anda pengetahuan tertentu, maka tadi tambahan beliau, Anda harus benar-benar belajar spesifik pengetahuan yang akan Anda sampaikan. Sehingga, apa manfaatnya dengan silah ataupun bekal dari pengetahuan itu, nanti Anda bisa memberikan argumentasi yang baik ketika Anda mengajar dan berdakwah. Yang kedua, mohon maaf, ketika dipersoalkan oleh orang lain, itu tidak menjadi bahan tertawaan dan sebagainya. Karena Anda paham basicnya, paham ilmunya dan sebagainya. Jadi kembali kepada apa tugas kita yang ingin kita emban dari yang dimaksud dengan dakwah ataupun yang dimaksud dengan tabligh tadi. Apakah Anda ingin betul-betul menyampaikan ayat dimaksud dalam arti berdakwah dalam profesi? Atau yang kedua hanya sekedar menerjemahkan kehidupan kita sebagai seorang muslim? Kalau menerjemahkan kehidupan sebagai seorang muslim, maka kapabilitas Anda sebagai seorang muslim, dimanapun Anda berada, tampilkan nilai keislaman. Maka saat itu menjadi mubalig. Ya? Yang kedua, kalau Anda benar-benar ingin mengajak orang kepada pemahaman tentang agama, maka cari dulu pengetahuannya, belajar dengan baik, perdalam itu semua, sehingga ketika disoal oleh orang lain punya argumentasinya. Kedua, tidak menjadi bahan tertawaan bagi orang lain ketika menyampaikan tidak punya dasar yang kuat dalam dakwah ataupun tabligh yang dimaksudkan. Bisa dipahami?